كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سبحان الله إني keutamaan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Siapa mereka ini? Pembahasan kita masih bersambung dengan kemarin. Siapa mereka? Muhammad? Abu Mas'ud? Asy-Syarif? Innal abrara ahsant. Innal abrar. Pembahasan kita masih bersambung dengan kemarin. Jadi, pemuliaan dan keutamaan yang Allah beritakan ini peruntukannya untuk al-abrar. Di ayat yang kelima. Masih bersambung ini. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'ayna yashrabuha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskina. Keutamaan yang mereka lakukan di dunia Allah balas dengan keutamaan pula di hari akhirat. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Diberikan keamanan dari kejelekan yang merata pada saat itu. Wayut'imuna at'ama, ketika mereka di dunia memberikan makanan, maka di hari akhirat pun mereka diberikan makanan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika mereka memberi makanan untuk orang-orang miskin, orang-orang bahkan asir, yakni tawanan. Barakallahu fikum. Mencari wajah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah yang cerah untuk mereka di dunia. Kebahagiaan di hari akhirat dan kebahagiaan dalam hati mereka. Barakallahu fikum. Sampai pada kata Allah Subhanahu wa taala wa jazahum bima sabaru, dan Allah Subhanahu wa taala membalas ganjari mereka karena kesabaran mereka. Barakallahu fikum. Kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan untuk mereka? Jannatan, surga. Surga barakallahu fikum, wa harira, dan kain sutra yang mereka pakai. Muttaqina fiha 'alal ara'ik, mereka ittika. Mereka bersandar-sandar di atas dipan-dipan mereka. Di atas ranjang mereka. Masya Allah. Di dalam surga. La yaruna fiha syamsaw wa la zamharir. Mereka tidak melihat dan tidak merasakan di dalam surga itu panasnya terik matahari dan dinginnya cuaca. Dingin sangat tidak. Barakallahu fikum. Lalu terus bagaimana? Ya terus segar. Barakallahu fikum. Suasananya segar. Tidak orang kepanasan dan juga tidak kedinginan. Segar. Barakallahu fikum. Ya, tapi sebagaimana dikatakan bahwa ya kondisinya kalau di dunia ini i'tidalnya itu pada saat waktu subuh. Barakallahu fikum. Waktu subuh itu waktu yang paling bagus. Barakallahu fikum. Cuaca. Barakallahu fikum. Suhu paling enaknya di waktu subuh, segar. Baik. Tidak kedinginan dan juga tidak panas. Barakallahu fikum. Orang merasa segar di waktu subuh. Ketika kita menghirup udara subuh, masya Allah, luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di surga mereka tidak mendapatkan rasa panas dan juga tidak kedinginan. Segar mereka dapatkan. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha, dan di dekat mereka ada pohon yang menaungi mereka. Baik. Wadaniyatan 'alaihim, yang ada dekat mereka itu pepohonan. Baik. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha, naungannya. Barakallahu fiik. Di dunia ini saja ketika kita berada di satu daerah yang begitu panas, terik, kemudian kita bernaung di bawah pohon, dihembus oleh angin, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Apalagi pembahasan tentang hari akhirat, tentunya tidak akan bisa disamakan dan disederajatkan dengan apa yang ada di dunia ini. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan pepohonan ini pun memiliki buah yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan buahnya, dimanapun mereka hendak memetiknya mereka bisa memetiknya. Barakallahu fikum. Didekatkan. Jadi tidak ada capek, lelah, letih, susah payah untuk mengambilnya, memanennya. Kutufuha wa dhullilat kutufuha dhullila. Yang didekatkan, dia menjulur sendiri dekat. Dengan kaifiat yang hanya Allah SWT mengetahuinya, bagaimana modelnya. Barakallahu fikum. Buah-buahan itu tetap di pohonnya dan didekatkan ke orang-orang yang hendak memetiknya dimanapun dia berada. Ya, tidak seperti tentunya di dunia ini. Ketika hendak kita memanen buah, boleh jadi mungkin kita harus panjat atau pakai tangga atau pakai pencungkil. Barakallahu fikum. Walhasil, baik, didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Yutafu alaihim, didekatkan untuk mereka, ditawarkan untuk mereka, dikelilingkan untuk mereka. Yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, ditawarkan untuk mereka minuman-minuman dengan bejana-bejana dari kaca. Barakallahu fikum. Fiddah, bejana dari perak. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, bejana dari perak dan gelas-gelas dari kaca. Wa akwabin kanat qawarira. qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir, kaca dari perak. Qaddaruha taqdira, dengan minuman yang sudah ditakar sedemikian rupa, tidak berlebih dan tidak kurang yang dituangkan ke gelas-gelas itu untuk diminum oleh penduduk surga. Tidak lebih dan tidak kurang. Barakallahu fikum. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Qaddaruha taqdira. Masya Allah. Wa isqona biha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan diberi minum penduduk surga itu di dalam surga dengan kas, dengan gelas-gelas minuman kana mizajuha zanjabila, ini arak atau khamr, barakallahu fikum, yang dicampur dengan zanjabil, dengan jahe, barakallahu fikum. Nah, tentunya jangan dibayangkan barakallahu fikum jahe kita di dunia ini dengan jahe yang ada di dalam surga. Tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa disamakan dan diserupakan. Yang ada dalam pembahasan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala litaqribil faham, sekedar untuk mendekatkan pemahaman kita pada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ya, boleh jadi namanya saja yang sama. Taibu isqona biha ka'san kana mizajuha zanjabila. Zanjabil ini minuman segar di dunia ini, masya Allah. Fawaidnya untuk kesehatan, untuk kebugaran luar biasa faedahnya. Baik, zanjabil. Minuman ini kata Allah Subhanahu wa taala aina. Ini sudah merupakan mata air. Mata air. Minuman ini sudah merupakan mata air. Bukan sesuatu yang dimasak, bukan sesuatu yang di barakallahu fikum diproses sedemikian rupa, tapi sudah berbentuk mata air. Ainan yashrabu biha, ainan biha tusamma salsabila. Baik. Yang diberi nama salsabila. Kenapa diberi salsabil? Karena salsabil maknanya sesuatu yang barakallahu fikum yang sangat mudah. Yang sangat mudah, sangat enak dan sangat sangat harum aromanya. Mudah untuk ditelan ketika kita minum. Jadi rasanya enak luar biasa dan aromanya sangat harum semerbak. Menyesal sabila. Barakallahu fikum. Nikmat luar biasa. Tidak ada lagi ibadah yang mereka lakukan. Yang ada adalah menikmati hasil ibadah. Adapun tasbih, tahmid yang mereka ucapkan senantiasa, ya, ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis yulhamuna tasbih, secara otomatis diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertasbih. Barakallahu fikum. Sama seperti bernafas. Beda dengan kondisi kita di dunia. Kita bertasbih, ya, kita butuh bantuan sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kita butuh banyak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesekali mungkin kita lupa, lalai, ingat lagi baru zikir ulang. Lupa, lalai, baru kita ingat zikir ulang. Tapi di hari akhirat memang barakallahu bikum yulhamuna tasbih. Jadi memang sama seperti bernapas. Barakallahu bikum. Sama seperti kalau kita di dunia bernapas, naik turun bukan lagi sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita ingat-ingat secara otomatis. Beda dengan zikir kita di dunia ini, kita ulangi lagi, kalau kita berzikir di dunia ini, kita mungkin ingat berzikir, setelah itu lalai, lupa. Zikir ulang ketika ingat, lalai lagi, begitu ingat, barakallahu fikum. Ya kelalaian mungkin setelah terjeda dengan kegiatan yang lain. Kita mungkin zikir. Pada saat kita zikir ada yang mengatakan, ya akhi, antum coba ini, tolong bantu anak, misalnya. Sudah kita bantu. Kan fokus kita kan beralih. Barakallahu fikum ke apa yang kita bantukan untuk saudara kita. Zikir kita terhenti. Boleh jadi setelah membantu saudara kita itu, nah pikirannya kita berpindah ke yang lain, bukan kembali ke zikir. Barakallahu fikum. Ini yang kita maksud. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ dan senantiasa mengelilingi mereka wildan, yakni pelayan-pelayan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pelayan-pelayan yang melayani mereka. Dan ketika orang saleh masuk ke surga, inilah yang mereka dapati, semuanya indah. Pelayan-pelayannya, bidadarinya, dan semua orang, bahkan penduduk surganya pun semuanya cakep, ganteng, cantik. Bahkan baru saja mereka dimasukkan ke liang lahat, baru saja mereka dikubur, dan setelah ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, dia didatangi oleh seseorang. Barakallahu fik. Maka dia pun bertanya, man anta? Fawajuhka wajhul ladhi ya'ti bi khair. Siapa engkau gerangan ini? Karena tampan, gagah, rupawan, wajahmu ini adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Kata orang itu, ana amaluka salih, saya inilah amalmu yang salih. Barakallahu fikum. Wajah, barakallahu fikum, yang dia dapati adalah wajah yang menyenangkan. Sementara orang-orang kufar ketika dia masuk ke alam kuburnya juga didatangi oleh seseorang. Man anta fa wajhuka wajhul ladhi ya'ti bisyarr. Siapa gerangan engkau ini? Karena wajahmu wajah yang mendatangkan kejelekan. Maka dia pun berkata, ana amaluka syarr. Baik. Sayalah ini amalmu yang jelek. Dan inilah hari, hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk engkau. Semengerikan, barakallahu fikum. Subhanallah. طيب ويطوف عليهم ولدان مخلدون dan akan mengelilingi mereka pelayan-pelayan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dan bagaimana pelayan-pelayan ini? Idza raaitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau engkau melihat pelayan-pelayan ini, engkau mengira bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertebaran ini, yang berserakan. Masya Allah. digambarkan sama seperti mutiara karena indahnya. Barakallahu fiik. Karena bagusnya. Karena cerahnya. Pelayan-pelayan. Barakallahu fiik. Semuanya serba indah. Semuanya serba mewah, semuanya serba menyenangkan. Makanan lezat, minuman segar. Pelayan-pelayan, masya Allah, luar biasa. Buah-buahan segar. Bagaimana tidak segar? Baru dipetik. Barakallahu fiik. Nas'alullah al-jannah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala surganya. Dan kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adabnya. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idha ra'aita thamma, dan kalau engkau melihat di sana. Wa idha ra'aita thamma ni wa idha ra'aita hunaka. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau engkau melihat nanti di sorga, engkau akan melihat kenikmatan. Nikmat yang luar biasa. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Jadi, orang yang terakhir saja masuk surga, barakallahu fikum, yang terakhir masuk surga ini, jadi, ketika diperintahkan masuk ke dalam surga, ya fulan silahkan masuk surga. Dia pun mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa masuk surga sementara orang sudah mengambil jatahnya semua. Pikiran dia mungkin sudah tidak ada lagi jatah untuk dia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ama tarda an takuna mitlu malikin min mulukid dunia. Tidakkah engkau ridha untuk aku jadikan engkau sama seperti seorang raja di raja di muka bumi yang memiliki kekuasaan, kepemilikan, pelayanan yang luar biasa. Orang-orang masyarakat yang menjamunya, masyarakat yang melayaninya, semua kebutuhan dia dipenuhi. Baik. Maka dia pun mengatakan, raditu ya Rabbi, aku pun ridha ya Rabbi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti itu, kemudian seperti itu, kemudian seperti itu, kemudian seperti itu, kemudian seperti itu. Bisa antum bayangkan betapa luasnya kekuasaan, betapa banyaknya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang yang terakhir masuk surga setelah diazab sekian lama dan telah berubah menjadi arang. Barakallahu fiik. Yang telah berubah menjadi arang, kemudian diangkat dia dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Begitu muncul dia, dia sudah dalam kondisi rupawan, gagah, sudah pantas dan layak untuk masuk surga. Barakallahu fiik. Ini orang terakhir yang masuk surga, yang pemberian Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa untuknya. Jangan ditanya tentang para wali, syuhada, siddiqun, al-anbiya wal mursalin. Luar biasa. Yang terendah saja begini modelnya. Karena surga itu tabaqat. Surga tabaqat, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi semakin barakallahu fikum utama, dan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam neraka namanya darakat, darokat tingkatan, tapi tingkatan semakin ke bawah semakin pedih, semakin besar siksaannya. Jadi, orang-orang munafikin, orang kufar fi ad-darkil asfali minan nar, berada di bawah kerak neraka yang paling bawah, dan yang paling ringannya adalah yang paling di atas, yakni paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang kata Al-Abbas, paman Rasulullah, ya Rasulullah, hadha ammuk fama kana tughni anhu fa innahu kana yahutuka wa yudafi'u anka. Ini pamanmu wahai Rasulullah, apa gerangan yang engkau bisa berikan kepadanya? Dia telah meninggal dunia. Dulunya dia senantiasa melindungi engkau, mengayomi engkau, membela engkau. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan aku, syafaatku, ini pengecualian dari syafaat yang dinafikan untuk orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Karena orang kafir tidak mendapatkan syafaat dari siapa-siapa kecuali sang paman ini. Kata Rasulullah, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan saya, maka dia berada di kerak neraka paling bawah. Wa fi dhahdahin minan nar. Dia berada di atas permukaan api neraka. Dia yang paling di atas. Dia memakai dua terompah, dua sendal. Yaghli biha dimaghuhu. Dua sendal ini yang dia pakai menjadikan otaknya mendidih. Dalam keadaan dia yakin bahwa dialah yang paling menderita, padahal dia yang paling ringan siksaannya. Sallallahu salamat wal afiyah. Barakallahu fikum. Taib. Keimanan kita, barakallahu fikum, ketika kita berbicara tentang masalah ini, tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala, taib, menjadikan rasa takut luar biasa sangat. Barakallahu fikum. Luar biasa sangat. Dan terkadang kulit ini bergerak karena rasa takut itu. Merinding. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Karena bisyarah, bisyarah itu pemberitahuan. Sebagian ulama mengatakan karena dari al-bashar. Jadi al-bashar, bashar itu kulit. Kalau kita diberitahukan sesuatu yang membahagiakan, kulit ini akan terasa enak, seger, ringan, terasa nyaman. Barakallahu. Kalau berita yang kita dapatkan itu kebaikan, tapi yang kalau kita dapatkan itu adalah sesuatu yang meresahkan, merisaukan, menakutkan, mengkhawatirkan, maka kulit juga akan mereaksi. Barakallahu fikum. Aliyahum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira," kerajaan, kekuasaan yang sangat besar. "Alihum thiyabu sundusin khudru wa istabrak." Alihum thiyabu sundusin khudrun, pakaian mereka dari sutra yang lembut, yang sangat halus bagian dalamnya. Kemudian istabrak, pakaian sutra yang sedikit agak kasar bagian luarnya. Wahulu asawira min fiddatin, dan mereka diberi hiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman untuk mereka, minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'a, ini semua balasan untuk kalian karena amal soleh kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kalian telah disyukuri, telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima amal soleh kalian. Masyaallah. Ini untuk siapa? Untuk al-abrar. Barakallahu fikum. Dari ayat keberapa itu? Dari ayat kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sampai ini tadi. Nikmat yang tiada taranya diperuntukkan untuk al-abrar, ibadullah, ibadur rahman, barakallahu fikum, yang telah melakukan amal saleh dalam kehidupan mereka, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang banyak beribadah, minal abrar, banyak melakukan amal saleh, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.